Karena itu ada di sini hadirin yang dirahmati Allah SWT. telah menyembuhkan dengan waktu dan kesempatan, umur dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dengan kedatangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita senantiasa menghafal, introspeksi diri kita, memperbaiki dari amalan-amalan kita yang rusak, menutup dari berbagai kesenjangan dalam berbakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan senantiasa kita menghafal apa yang kita jalani dalam kita menunaikan kewajiban dari orang-orang yang harus kita tunaikan hak-haknya, dari anak, istri, orang tua, keluarga, kerabat, tetangga, dan lain sebagainya. Sudahkah kita tunaikan hak-hak mereka bagaimana sesungguhnya? Sudahkah kita tunaikan yang itu semua yang kita minta bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena jangan menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa itu semua yang kita jalani adalah dalam rangka penjagaan diri kita dan juga keluarga kita, jangan sampai kemudian menjadi hamba pujaan, menjadi bahan bakarnya api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka bagaimana kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Adalah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu semuanya akan kita bisa menelaah, akan kita melihatnya. Manakala kita kemudian melihat pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salam. Karena itu kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita mengkaji, menelaah, mengilmui dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salam, agar kita bisa melihat dengan apa yang kita lakukan, agar kita bisa memandang dengan apa yang ada di sekitar kita, dengan timbangan-timbangan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan timbangan-timbangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya sangatlah merugi manakala kemudian apa yang kita jalani hanya mengikuti mana itu wajib, mengikuti apa yang dimaui oleh orang, yang kemudian menyebabkan kepada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrullah wa ta'ala alaihi. Demikian juga dengan anggota badan kita, dari pendengaran, penglihatan, dan seluruh anggota tubuh kita. Sudahkah kita digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tangan yang kita gunakan, kaki yang kita gunakan untuk berjalan, manakala kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, kalau kemudian digunakan dalam hal-hal yang itu akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasallallahu alaihi wa sallam, ya wali walawali, tenangkan dan sangat tenangkan tatkala tangan dan kaki-kaki kita, bahkan kulit-kulit kita berikan kesaksian dengan apa yang kita jalani. Tatkala apa yang di sekitar kita yang diambil kita anggap adalah sesuatu yang bisu, sesuatu benda di dalam, namun suruh hari nanti akan kita berbicara. Ya wa'idin tuhadzimu akhbara bi'adna utara awal, hari itu kami akan berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berbicara dengan apa yang ada dari yang dilakukan oleh manusia di permukaannya. Maka jangan menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Di saat itu kita tidak bisa lagi berkira, tatkala bumi memberikan kesaksian kepada kita dengan apa yang kita jalani, tatkala tangan dan kaki-kaki kulit-kulit kita semua yang berbicara, dan tatkala pun tidak dikunci, dan Allah telah menaatnya. Kami Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, hatta idha majaa syahida alaihim sam'uhum wa basaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai tak kala tiba datangnya pendengaran penglihatan dan kulit-kulit mereka memberikan kesaksian kepada mereka dengan apa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka bertanya tanya kepada kulit-kulit mereka, mengapa kalian berhujat kepada kami? Mengapa kalian memberikan kesaksian keburukan kepada kami? Qalu antara Allah alladhi antara kulli syai'. Kulit-kulit itu berbicara, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kami bisa berbicara. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa menjadikan jalan untuk kita berbicara? Maka jangan menanyakan Allah subhanahu wa ta'ala saat-saat seperti kita yang kita jalan dengan dia berpengaruh dengan apa yang kita jalanan. Jangan sampai kemudian pendengaran melihatkan kulit-kulit kita, kami dan tangan kita berikan kesaksian kepada kita dengan kesaksian keburukan dan kelemahan-kelemahannya. Maka kita berharap agar tahun yang baru ini benar-benar mereka membantu para yang suci dari umur yang telah kita lewati, tidak bisa mengerti rumah dan pelajaran, tidak bisa mengambil guru suhaibah untuk kembali kepada kemungkinan-kemungkinan Allah dan Rasulnya alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kita bila masyarakat sini wajahnya umur yang kita jalani tidak seberapa dengan kehidupan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna al-yawma inda Allahi ka'alfi sanati mimma ta'udun. Maka dunia satu hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sama dengan 1,000 tahun yang kalian hidup. Jemaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu umur manusia sangatlah pendek dan sangat pendek manakala dibandingkan dengan umur akhirat. Maka rasa kemudian kita sia-siakan dari umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sementara itu semuanya dimintai bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La tajalu qadar 'abdi min 'indi rabbihi yawm al-qiyamati hatta yulqa al-bahr. Tidak bisa beranjak tanpa kami manusia dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah sampai bagaimana dengan empat perkara. Wa ana umrihi fi ma abnah, tentang umurnya yang Tuhan dihadiskan untuk apa digunakan selama sekian puluh tahun. Wa ana syababihi fi ma abnah, tentang masa mudanya yang merupakan masa berenergi dalam puncak kekuatan manusia seperti kekuatan matahari siang bolong. Untuk apa digunakan? Akankah untuk berhura-hura? Akankah untuk sekedar menikmati kenikmatan dunia? Akankah kemudian digunakan untuk mengikuti hawa dunia? Ataukah kemudian digunakan untuk menangis kehidupan yang indah, menggapai naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan dia? Syarabun nasyari ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh berkembang dalam naungan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qalbun rajulun qalbun mu'allakun bil masajid, seorang yang senantiasa hanya menggantung ke masjid. Maka ibu nabdakan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa hatinya rindu dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya yang minta yang tanggung jawab dan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang hatinya senantiasa bersih ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini hanya akan memberikan manfaat kepada dirinya. Yawmala yallahu ma'alam beradamu indah menambah Allah di rambin syahid. Di hari yang tidak ada lagi bermanfaat harus ada anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang ketenangan. Maka dia akan mencintai tentang jawaban. Kemudian yang ketiganya, wa'an malihi min aina jazabu wa fi ma adzaba, akan ditanya tentang hartanya dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakannya. Semua yang kita miliki adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita miliki adalah merupakan amanah yang tentunya tidak bisa untuk kemudian kita membelanjakan mau tidak. Maka inilah seorang muslim yang di dunia terasa seperti di penjara. Lakukan saja nabi alaihi salam dunia adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kadang-kadang penjara karena kita tidak bisa memberanjakan apa yang kita miliki semau kita. Dikatakan penjara karena kita tidak bisa bersikap dengan semau apa yang kita inginkan. Semua ada koridornya, semua ada batasannya, semua ada ancaman-ancamannya. Jadi hukuman bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang kafir tidak punya aturan. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Idza lam tastahi fastahi." Jika kau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kelakuan lakukan apa yang kamu inginkan. Jangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga senantiasa kita muhasabah. Dari mana harta yang kita dapatkan? Dari mana sesuatu yang masuk dalam perut kita? Akankah kemudian itu dari yang halal? Atau malah sebaliknya? Na'udzubillah, ya na'udzubillah. Kalau tuh itu sesuatu dari yang halal, kemana dibelanjakannya? Kemana kita gunakan dari harta yang kita miliki? Yang kita dapatkan dari sesuatu yang halal? Maka ini jangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengetahui halal dan haram juga, kita harus belajar mengkaji. Menuntut kepada kita untuk senantiasa mengilmui pada tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salam. Bagaimana apa telah diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya supaya tidak kemudian mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan dan mengharamkan sesuai dengan kemampuannya sendiri, sesuai dengan akal pikirannya dan rasionya sendiri. Kemudian yang keempatnya kami bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ilmi ma za'amila min. Maka ditanya tentang ilmunya. Untuk apa dia amalkan? Jangan berkata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah mengerti, telah tentang makna kalimat la ilaha illallah. Kita juga telah mengerti, memahami akan makna Muhammad Rasulullah. Maka pastikan kemudian kita menyisakan dari bagian dari hati kita keyakinan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, pada khurafat dan juga kesyirikan, khususnya di bulan Muharram, di mana sebagian kaum muslimin sebagian manusia menganggapnya adalah sesuatu yang keramat, yang kemudian mereka tidak berani melakukan hal-hal seperti hajatan dan semisalnya. Karena ini adalah hari yang tidak baik untuk hajatan katanya. Padahal ini adalah hari yang paling baik, bulan yang paling baik, bulan Muharram. Pertama adalah dari awal kalau berpikir. Yang kedua bulan Muharram ini, yang ketiga tentunya kita berusaha untuk menorehkan dari lembaran lembaran yang suci. Kemudian yang kedua bulan Muharram adalah Ashurul Hurum, dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan untuk kita menambah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan di mana kebaikan-kebaikan kita akan dilipat gandakan. Maka ini adalah bulan kebaikan untuk kita beramal dengan kebaikan. Bukan bulan yang dikatakan baik, yang dikatakan ini bulan nafas, bulan yang menyenangkan, bulan la hawla wa la quwwata illa billah dari ibadah keyakinan. Maka ini dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masihkah yang seperti ini terus Kita juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih ada kemudian mengadopsi dari yang bukan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada kemudian kita mengikuti kepada yang bukan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dzakara Allah katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Alaihissalam untuk teladan yang baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak dan perilaku. Pastikan kemudian kita mengadopsi dari yang lainnya. Maka Rasulullah SAW adalah teladan yang baik. Manakala kita mengharapkan kehidupan, mengharapkan bertemu, mengharapkan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan mengharapkan akan kehidupan akhirat yang lebih baik. Dan benar yang mengharapkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul ini rahimah ya Allah Allah. Kami berusaha di tahun baru ini dari dan ini merupakan yang tersuwa merupakan hari yang sembilan dan hari yang sepuluh yang Rasulullah SAW sunnahkan kepada kita untuk berpuasa. Bagaimana dia itu muslim dari Abu Abbas radhiyallahu taala. Atau kemudian kalau sempat hari ini adalah besok tanggal 10 dan 11 bagaimana dia itu makan yang dihantarkan oleh sebagian sahabat. Maka ini kesempatan untuk kita segarkan diri kita kepada Allah SWT. Dan ini yang kita disunnahkan pada Rasulullah SAW. Dan ini adalah sunnah dari mudah yang kita umat Rasulullah SAW lebih berhak dengan Nabi Musa dari orang-orang Yahudi yang mereka bertanya dan kita saksikan dari apa yang mereka lakukan dengan kelebihan dan kelebihan yang mereka lakukan. Itu semuanya adalah mizah kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan bagaimana mereka. Maka dengan mereka Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan satu hal yang kita senang dari Allah Taala. Dengan apa yang kita saksikan sekarang ini, bagaimana sikap-sikap mereka kepada saudara-saudara kita di Palestina. Maka sekali lagi bukan yang senang. Kalau mereka kepada Allah Subhanahu wa taala demikian menjadinya, mengatakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang keji, mereka mengatakan lepas tanya Allah, mengingatkan kepada kita di kerjaan jangan mereka orang-orang yang mereka mengatakan jalan Allah imam bukan sangat Allah suka betul hulna ta'idin walu itu dimakon mereka tangan-tangan mereka yang terbelum dan mereka dilakukan dengan apa yang mereka katakan jangan mengatakan Allah SWT ini yang pertama. Kemudian yang kedua bagaimana sikap-sikap mereka pada rahmiya walaupun sedikit perjalanan, sedikit biadab itu Allah Subhanahu wa taala berikan dalam Al-Qur'an ini. Maka kalau kemudian mereka bersikap seperti itu kepada kaum muslimin, satu hal yang ringan bagi mereka, satu hal yang ringan, satu hal yang sangat enteng mengambil keentengan mereka dalam bersikap kepada Allah dan para abdinya. Maka ini satu hal yang tidak bisa jalan. Untuk jangan sampai kemudian kita mengikuti jejak mereka, karena itu nanti akan perubahan mudahnya. Seperti apa yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi sebagai biadabnya orang-orang Yahudi jangan terhati kepada kemudian ini. Itu semuanya bukan karena kekuatan mereka, tapi karena semakin jauhnya kita dari keturunan Allah. Tetapi karena jauhnya kita dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, dengan gambaran-gambaran yang sangat konkret dan sangat mulia. Dan seperti itu yang akan terjadi di akhir zaman, sebagaimana hadis yang mulia yang menyatakan bahwa Allah Taala tadarakumul umam kama tadarakal akalat ila ashabiha. Umat-umat itu akan mengerumuni, mengerumuni kepada kalian seperti serangga-serangga itu mengerumuni kepada makanan yang di atas nampan. Allah mungkin dan senang ya Allah ini ya Rasulullah. Apakah ketika itu kita merasakan sedikit ya Rasulullah? Allah la la inna kum jadiyir walakin la kum mudaka mutahsan. Tidak, maka jumlah kalian sangat banyak, namun kalian tidak ubahnya adalah seperti bumi di lautan. Bumi yang membawa banjir, wanita di kaum ini seperti bumi yang mengikuti kemana angin itu berdiri, kemana air itu mengalir. Maka di mana mereka membawa pahala godaan, semakin berlainnya mereka kepada kita. Tiada lain adalah menjadi koreksi bagi kita. Maka rasa takut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasul kepada kaum orang-orang kafir, yaitu merupakan kenikmatan diberikan kepada Rasulullah dan para sahabat. Nuzirtu min ruhi mafiyin wa tashahid. Aku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa takut kepada Rasul. Sambungkan sebelum terjadi lagi. Itu sekarang dicabut dari dada orang-orang kafir. Kenapa? Dan mengapa? Tiada lain adalah karena semakin jauhnya kita dari Allah, jauhnya kita dari syariat-syariatnya. Maka jangan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga itu semuanya dijadikan kita yang terbaik diri kita dengan apa kita jalan, agar senantiasa kita kembali dan kembali kepada sunnah Nabi Muhammad dan sunnah lainnya sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah jalan yang insya Allah Ta'ala akan kembalikan kepada kita berusaha yang berusaha. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon agar senantiasa diberikan sabar dan kekuatan sampai kita menghadap Allah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. فقال عليه السلام والسلام صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الخلفاء الراشدين العلماء المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وانت سعيد ما هذا بالنعم وانت بعافيتك وبرك يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام المسلمين اللهم اعز الاسلام المسلمين اللهم اعز الاسلام المسلمين ودمر اللهم اعدلك اعداء الدين من الكفره والملحدين اللهم من اراد واراد الاسلام بسوء فجا تدبيرا تسيره يا رب العالمين اللهم من اراد واراد الاسلام بسوء فجا تدبيرا تدبيره يا رب العالمين اللهم من اراد واراد الاسلام بسوء أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.